adung riko ngerti tulus welas hang ono ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani atoni hang koyo ketiki mejo riko pucer taline sing sati son pun deli semembori kopu yang sio-sio mong merko ngareh walasang lio season ke paling-paling mau metu dalan buntu son sing eling arep maju ati wes kadung tatu arep mundur isun wes kadung ngancur walas ison sing eling arep maju ati wes kadung tatu arep mundur isun wes kadung ancur kepaling welas isun kepaling ati nisun. Ngejoriko pucer taline walas hang seru sing sati sun kundeli semembori kopu yang sio-sio mong merko ngare walas hang lio ison ke paling-paling mulpu metu dalan buntu sun sing eling arep maju ati wes kadung tatu arep mundur isun wes kadung ancur walas ison ke paling-paling mulpu metu dalan buntu sun sing eling.